Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani wa akhwati fillah, talabatul ilam, walhamdulillah wa syukurillah, kita berterima kasih dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, karunia dan kasih sayangnya yang senantiasa melimpah ruah pada diri kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, pembimbing kita, teladan kita dan kekasih kita, baginda Nabi Al-Mustafa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam majlis yang mulia ini, barakallahu fikum, dalam rangka mengkaji salah satu warisan ulama terdahulu, warisan yang sangat berharga, yaitu salah satu karya ulama besar Muhammad Ibn Husain yang lebih dikenal dengan Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, dari kitab beliau yang berjudul Asy-Syari'ah. Kita kemarin baru masuk awal dari bab Ma akhbarallahu ta'ala annahu yudillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Allah menghendaki siapa saja yang Allah kehendaki untuk diberikan petunjuk, begitu juga untuk disesatkan. Jadi semua sudah memiliki suratan masing-masing. Dan kemarin kita menjelaskan juga suratan itu bukanlah sesuatu yang terjadi secara apa? Random atau acak. Nah, tapi memang sudah benar-benar didesain, ditata, barakallahu fikum, dengan sangat rapi. Baik. Kita masuk pada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan landasan oleh beliau dalam bab ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, qala Allahu ta'ala fi suratin nisa. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, terdapat dalam surat An-Nisa ayat ke-88. Allah mengatakan, fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallahu Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Allah mengatakan, famalakum, mengapa kalian, wahai orang-orang beriman, wahai orang Islam, fil munafiqina, dalam menghadapi orang-orang munafik, fi'ataini, kalian terpecah menjadi dua kelompok. Nah, gara-gara menyikapi orang munafik, masih ada yang membela, ada juga yang mencela. Harusnya jelas satu kata. Wallahu arkasahum bima kasabu. Dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan orang-orang munafik tadi pada kekufuran dengan sebab kelakuan, tingkah dan pola mereka sendiri. Orang munafik itu akan baliknya kepada kekufuran. Apa kalian menginginkan memberikan petunjuk kepada orang yang sudah Allah sesatkan? Nah, barang siapa yang sudah Allah sesatkan, maka tidak akan engkau temukan bagi orang tersebut jalan untuk kembali. Barakallahu fikum. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala fi tafsirihi, berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir beliau, al-murad bil munafiqina al-mazkurin fi hadhihi al-ayat, al-murad yang dimaksud bil munafiqina dengan orang-orang munafik, al-mazkurin yang disebutkan fi hadhihi al-ayat, di dalam ayat-ayat ini adalah al-munafiquna al-mudhhiruna islamahum. Al-munafiquna al-mudhhiruna islamahum. Mereka adalah orang-orang munafik yang menampakkan keislamannya. Barakallahu fikum. Ya. Jadi secara lahiriah mereka ini muslim. Barakallahu fikum. Naam. Walam yuhajiru ma'a kufrihim. Walam yuhajiru ma'a kufrihim. Dan mereka enggan untuk berhijrah, pindah. Barakallahu fikum. Naam. Padahal pada diri mereka ada kekufuran. Sehingga kondisi orang-orang munafik di sini menimbulkan perbedaan sikap di kalangan para sahabat. Ya. Sebagian ada yang masih bisa menerima mereka karena nampaknya Islam. Sebagian yang lain keras. Iya. Nah. Karena mereka mengetahui kenifakan yang ada padanya. Barakallahu fikum. Wa kana qad waqa'a baina sahaba. Wa kana qad waqa'a baina sahaba. Ridwanullahi alaihim. Fihim ishtibahun. Wa kana qad waqa'a baina sahaba. Maka terjadilah di kalangan para sahaba. Ridwanullah alaihim. Semoga Allah meridhai mereka semua. Fihim. Terkait dengan orang-orang munafik ini. Ishtibah. Kesamaran. Ketidakjelasan. Barakallahu fikum. Faba'duhum taharraja an kitalihim. Faba'buhum taharraja'an kitalihim. Sebagian para sahabat ada yang merasa berat memerangi orang-orang munafik ini. Enggak enak, ya. Nah, wah masih Islam kok. Iya. Mereka itu masih saudara kita. Masa kita perangi? Wa qata'a muwalatihim. Atau waqat imwalatihim. Mereka juga merasa tidak enak memutus loyalitas kepada orang-orang munafik ini. Artinya ya masih tetap melakukan hubungan seperti kaum muslimin biasa. Barakallahu fikum. Interaksi-interaksi yang lain masih. Adanya kecondongan masih. Barakallahu fikum. Bisa babi ma'azharuhu minal iman. Bisa babi ma'azharuhu minal iman. Dengan sebab apa yang dinampakkan oleh orang-orang munafik ini dari keimanan. Ya. Sehingga membuat sebagian para sahabat merasa berat dalam memerangi mereka atau menyikapi mereka dengan keras. Barakallahu fikum. Nah, ya, mereka masih sholat, mereka masih melakukan ajaran-ajaran Islam. Barakallahu fikum. Nah, masa diperangi, masa dikerasi. Barakallahu fikum. Nah, sehingga bagi sebagian mereka, barakallahu fikum, enggan untuk menyikapi orang-orang munafik ini dengan keras. Wa ba'dhum 'alima ahwalahum. Wa ba'dhum 'alima ahwalahum. Sedangkan sebagian sahabat yang lain yang mengerti kondisi orang-orang munafik ini Biqara'ini af'alihim. Dengan qarinah indikasi tanda-tanda dari perbuatan orang-orang munafik ini. Ya. Ya memang sholat sih. Tapi kelihatan kusala. Ya. Enggak kayak orang muslim yang lain. Barakallahu fikum. Nah. Orang mukmin yang lain semangat datang mendatangi sholat. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu satu. Ya, belum lagi dari barakallahu fikum omongannya. Barakallahu fikum. Kalau di depan orang muslim ngomongnya manis banget. Tapi kalau ngomong dengan orang-orang kafir, wah dijelek-jelekkan orang Islam. Ya, jadi mereka tahu kelakuannya orang munafik ini. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Fahakamahum bikufrihim atau fahakama bikufrihim. Nah, fahakama bikufrihim. Akhirnya para sahabat ini menghukumi orang-orang munafik ini dengan kekufuran karena mereka jelas-jelas tahu kelakuan dan tindakannya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Makanya di sini disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ya. Nah, kenapa kalian sampai berpecah belah seperti itu? Barakallahu fikum. Naam. Kemudian Allah jelaskan kondisi sebenarnya. Ya, orang-orang munafik itu tidak seperti yang kalian duga. Baik, ya. Mereka itu sudah kembali pada kekufuran. Mereka itu sudah sesat dengan kesesatan yang jelas dan nyata. Apa kalian pengen kasih mereka hidayah? Orang yang sudah Allah sesatkan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Orang yang sudah Allah putuskan untuk sesat, maka kalian tidak akan menemukan jalan bagi dia untuk tempat kembali. Barakallahu fikum. Nah, artinya jangan bimbang dan jangan ragu tentang orang-orang munafik ini untuk disikapi dengan tegas, dengan keras. Barakallahu fikum. Nah, Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qala ta'ala fi hadhihi surah wa dhakara al-munafiqina faqala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat ini An-Nisa, tepatnya ayat 143, Allah menyebut lagi tentang orang-orang munafik. Faqala muzabzabina baina dhalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. Wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Nah, barakallahu fikum. Allah sebutkan di dalam ayat yang lain tentang karakter orang-orang munafik, Allah katakan mudzabdzabin, ya. Barakallahu fikum. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala, ay mutaraddidina. Baina fariqil mu'minin wa fariqil kafirin. Naam. Mutaraddidin. Mereka ini adalah orang yang enggak jelas sikapnya. Iya, barakallahu fikum. Naam. Antara pro kepada kelompok orang-orang beriman atau pro kepada kelompok orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Nah, mereka pengennya itu di tengah-tengah dan mengambil keuntungan dari kedua belah pihak. Nah, itu karakternya orang munafik. Iya. Nah, bedanya sama barakallahu fikum orang yang mutawassit itu tipis sekali. Ya. Nah, antara orang yang moderat dengan kenifakan itu bedanya tipis. Iya. Nah, orang yang moderat kan tengah-tengah. Iya. Orang munafik juga pengennya tengah-tengah. Barakallahu fikum. Nah, baik. Iya. Orang yang wasat barakallahu fikum, yang positif, yang baik, barakallahu fikum, dan Allah sifati mereka dengan barakallahu fikum adalah sifat umat yang terbaik, barakallahu fikum. Nah, ya, mereka pertengahannya itu barakallahu fikum bukan melihat sisi duniawi atau keuntungan duniawi. Ya, mereka pertengahannya itu antara sikap yang ghulu, berlebih-lebihan dengan sikap yang terlalu bermudah-mudahan. Gitu ya. Jadi berada di tengahnya itu bukan tendensinya perkara duniawi. Barakallahu fikum. Nah, iya. Islam antara Yahudi dan Nasrani. Barakallahu fikum. Tayyib. Ahlus sunnah antara barakallahu fikum Mu'tazilah dan Khawarij. Iya. Barakallahu fikum. Murji'ah dengan Qadariyah. Nah, barakallahu fikum. Jabriyah, barakallahu fikum. Itu beda, iya. Tapi memang tipis dengan orang-orang munafik yang pengennya di tengah-tengah, barakallahu fikum, tayyib. Tapi tujuan atau tendensinya adalah perkara duniawi, sehingga sama orang muslim bisa masuk, sama orang kafir juga diterima. Nah, tujuannya tadi perkara duniawi. Barakallahu fikum. Nah. Fala minal mu'minina zahiran wa batina. Fala minal mu'minina zahiran wa batina, sehingga mereka ini bukanlah bagian dari orang beriman secara lahir dan batin. Wala minal kafirina zahiran wa batina. wala minal kafirina zahiran wa batina. Mereka juga tidak menjadi golongan orang kafir secara lahiriah dan batin. Ya, mereka pengen pilihnya tengah-tengah. Ya, tidak ikut kelompok kaum mukminin, tidak juga ikut kelompoknya kaum kafirin, tengah-tengah. Mana yang menguntungkan, dia ikut. Mana yang merugikan, dia tinggalkan. A'tu batinahum lil kafirin wa zahirahum lil mu'minin. A'tu batinahum lil kafirin wa zahirahum lil mu'minin. Mereka memberikan batinnya kepada orang-orang kafir, sedangkan zahirnya, lahiriahnya kepada orang-orang beriman. Jadi secara hati mereka condong kepada kekafiran. Tapi secara anggota badan, mereka berkumpulnya kepada orang-orang Islam. Barakallahu fikum. Na'am. Wahada a'zamu dalalin yuqaddaru. Wahada a'zamu dalalin yuqaddar. Dan ini kata beliau adalah kesesatan yang paling besar dari takdir yang Allah tetapkan. Ya. Pada seorang insan. Di mana dia tidak jelas. Barakallahu fikum. Tayyib, kemana dia akan berpaling, kemana dia akan bergabung. Ya, tidak di sini, tidak juga di situ. Barakallahu fikum. Na'am. Walihada qal. Oleh karena itulah Allah mengatakan pada ayat setelahnya, waman yudlilillahu, waman yudlilillahu falan tajidalahu sabila. Siapa yang sudah Allah sesatkan, kalian tidak akan menemukan jalan kembali untuk orang itu. Ae lantajida tariqan. Lantajida tariqan lihidayatihi. Wala wasilatan. Litarki riwayatihi. Maksudnya kata Syekh, engkau tidak akan menemukan jalan yang bisa menuntun orang ini kepada hidayah. Tidak juga ada wasilah yang bisa engkau temukan agar dia meninggalkan kesesatan yang dia ikuti. Barakallahu fikum. Artinya untuk orang munafik yang demikian kondisinya, itu sudah di luar batas kemampuan kita. Ya, kita berusaha sekuat apapun, ya tetap saja seperti itu. Li'annahu in ghalaqa anhu babur rahmah. Li'annahu in ghalaqa anhu babur rahmah. Karena orang ini pintu rahmat Allah itu sudah tertutup bagi dia. Allah tidak sudi mengasihinya. Wasara badaluhu kullu nikmatin. Wasara badaluhu kullu nikmatin. Maka jadilah penggantinya rahmat Allah tadi diganti dengan nikmah. Ya. Yaitu barakallahu fikum tayyib kesengsaraan, penderitaan, ya, dan hal-hal yang buruk. Barakallahu fikum. Nah, lawannya dari nikmah. Fa hadhihi al-awsaf al-madhmumah, fa hadhihi al-awsaf al-madhmumah maka sifat-sifat tercela seperti ini tadullu, menunjukkan bitanbihiha, untuk memberikan tanbih, penekanan, ala annal mu'minin, ala annal mu'minin, bahwa orang-orang beriman itu muttasifuna bididdiha. Iya. Muttasifuna bididdiha. Orang beriman itu bersifat dengan lawannya sifat orang munafik. Ya. Orang beriman itu antara lahir dan batin sama. Ya. Nah, barakallahu fikum. Apa yang terucap di dalam lisannya itu juga yang terikrar di dalam hatinya. Itu alamat orang mukmin. Adapun alamat kenifakan, ya tadi, antara lahir dan batin tidak sejalan. Antara lisan dan hati bertolak belakang. Berarti kalau kita punya karakter seperti itu, nah, kita ada benih-benih kemunafikan pada diri ini. Na'udzubillah min dzalik. Minasidqi zahiran wa batina. Di antara sifatnya orang mukmin adalah jujur. Ya. Apa adanya. Secara lahir dan secara batin. Barakallahu fikum. Na'am. Ya. Tidak ada yang dibuat-buat, semuanya adalah barakallahu fikum. Na'am. Asli, ya. Original semuanya. Barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Tidak ada yang paslu barakallahu fikum. Wal ikhlas, tanda orang mukmin itu ikhlas ketika melakukan sesuatu benar-benar mengharapkan ridha Allah, mengharapkan barakallahu fikum pahala di sisi Allah, mengharapkan ganjaran di akhirat. Nah, sehingga ketika dia barakallahu fikum melakukan suatu amalan, malah dikasih sedikit dunia sama manusia, dia tidak menggerutu, dia tidak mengeluh. Ya, mau dikasih banyak, dikasih sedikit, barakallahu fikum, ya sama saja. Ya, kondisi keikhlasannya tidak berubah. Nah, itu tanda-tandanya orang mukmin. Kalau tanda-tandanya barakallahu fikum ada benih kemunafikan, ya. Dia kalau dikasih dunia banyak, semangat. Kalau dikasih dunia sedikit, tidak semangat dan menggerutu, ya, mengeluh, ngomel-ngomel dan menjelek-jelekkan barakallahu fikum. Nah, berarti pada diri Anda ada sifat kenifakan. Ya, ketika melakukan amalan-amalan akhirat barakallahu fikum, ya, dikasih dunia sedikit kemudian mengeluh, nah, ya, berarti ada benih-benih kemunafikan pada diri kita. Keikhlasannya itu barakallahu fikum ternodai. Nah, jadi orang mukmin itu di antara tandanya adalah ikhlas. Wa annahum la yajhal ma indahum. Wa annahum la yajhal ma indahum. Bahwasannya tidak ada yang barakallahu fikum tidak diketahui apa yang ada di sisi mereka. Artinya enggak ada yang disembunyikan, orang beriman itu apa adanya. Ya. Nah, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Apa yang kalian lihat dia di luar, ya begitulah dia di dalam. Itu tanda orang yang beriman. Kalau orang munafik, di luar beda, di dalam beda. Di pondok pesantren beda, di luar pondok pesantren beda. Nah, ya. Kalau di pondok pesantren, Masya Allah, alim. Kuadrat, barakallahu fikum. Ya. Masya Allah, kalem orangnya, barakallahu fikum. Tayyib penurut, ya. Barakallahu fikum. Kerjanya di masjid, terus sholat. Muroja'ah, baca Quran. Masya Allah. Ya, nah. Alim. Berlipat-lipat alimnya. Tapi kalau sudah liburan pulang ke rumah, wah. Anda tidak menduga kalau dia adalah si fulan. Ya, na'am. Barakallahu fikum. Tongkrongannya, ya di tempat dugem. Jep, ajep, ajep. Jep, ajep, ajep. Nah. Kalau di pondok, palanya geleng-geleng. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau di luar, geleng-geleng kepala. Jep, ajep, ajep. Jep, ajep, ajep. Nah, ya. Beda. Ya. Kondisi dia di pondok pesantren, sama di luar pondok pesantren, beda. Nah, itu tanda-tanda nifak namanya. Ya. Nah, jadi kalau santri yang real santri, bukan fake santri, ya, asli santri di dalam pondok pesantren, sama ketika pulang, sama. Ya, nah. Kalau di pondok pesantren, bacanya Quran, di rumah juga bacanya Quran. Kalau yang fake santri, santri palsu, imitasi, di pondok baca Quran, di rumah baca apa? Baca koran, baca komik One Piece. Nah. Ya, barakallah. Beda yang dibaca, bro. Ya, nah itu tanda-tanda nifak namanya ya. Jangan sampai barakallah. Tapi saya berharap santri Al-Bainah asli semua. Allahumma. Amin. Barakallahu fikum ya. Nah, enggak ada yang imitasi. Harapan kami ya nanti di pondok sama di rumah sama tampilannya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Wa nasyatuhum fi salatihim wa ibadatihim. Wa nasyatuhum fi salatihim wa ibadatihim. Akan terlihat semangat mereka dalam sholat dan ibadahnya. Wa kasratu zikrihim lillahi ta'ala. Wa kasratu zikrihim lillahi ta'ala. Dan banyaknya, seringnya mereka berzikir kepada Allah. Jadi bukan di pondok saja. Ketika di luar pondok juga sama. Wa annahum qad hadahumullah. Wa annahum qad hadahumullahu. Mereka ini memang orang-orang yang Allah berikan hidayah. Wa waffaqahum. Wa waffaqahum. Dan Allah berikan taufik. Lissiratil mustaqim. Untuk mengikuti jalan yang lurus. Nah, terakhir pesan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di untuk kita semua. Kata beliau, falyu'rif al-aqil. Falyu'rif al-aqila. Atau al-aqilu nafsahu. فَلْيُعْرِضْ الْعَاقِلْ نَفْسَهُ عَلَى هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ فَلْيُعْرِضْ الْعَاقِلْ نَفْسَهُ عَلَى هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ. Pesan beliau yang pertama kepada kita semua. Yang pertama adalah hendaknya. Orang yang masih punya akal sehat. Masih waras. Kata beliau, ya, hendaknya Anda paparkan diri Anda pada dua karakter tadi. Anda cocokkan maksudnya. Saya ini lebih cocok yang mana? Ya, nah, lebih kuatnya kemana? Lebih kuatnya ke sifat orang beriman atau lebih kuat ke sifatnya orang munafik? Itu yang pertama pesan beliau. Coba dilihat. Nah, Anda itu gimana? Di dalam sama di luar sama enggak? Di pondok pesantren sama ketika pulang sama enggak? Itu pesan beliau pertama ya. Nah, cek dulu. Barakallahu fikum. Nah, jangan ngecek orang lain, ngecek diri sendiri aja. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu pesan beliau pertama ya. Kemudian pesan beliau yang terakhir, yang kedua, wal yahtar ayyuhuma aula bihi. Wal yahtar ayyuhuma aula bihi wa billahil musta'an. Intaha. Ya. Pesan beliau yang kedua, setelah Anda cocokkan, Anda deteksi, pesan beliau, hendaknya engkau memilih dari dua karakter tadi, mana yang lebih utama. Ya, mana yang lebih baik. Barakallahu fikum. Nah, kira-kira yang lebih baik itu karakternya orang beriman atau karakter orang munafik? Ayo dijawab rame-rame. Orang beriman. Ahum ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi, kalau Anda memilih karakter orang beriman, berarti akalnya masih waras. Ya, cerdas. Barakallahu fikum. Nah, pinter. Ahum. Antara luar dan dalam sama. Antara pondok pesantren dan rumah sah, sama. Berarti ini santri benar-benar pinter. Cerdas. Beriman. Ya, nah. Tapi kalau beda antara luar dan dalam, antara pondok pesantren dan rumah, berarti ini santri yang BO. Apa BO? Goblok. Ya, nah. Bodoh, barakallahu fikum. Nah. Ya, pada dirinya ada benih-benih kemunafikan. Ya, nah, akalnya tidak cerdas. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Itu penjelasan mengenai ayat-ayat ini. Mungkin itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan malam hari ini. Wallahu taala alam bisawab.